Kita mainkan dulu. Ditinggal tunangan bersama Edot Arisna dan Romansa News. Selamat siang Mas Yus. Hatiku rasa yeah. Terima kasih teman-teman Brownies semuanya ya.